الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نعم. Kita masih pada bab Al-Mujahadah. Pengertian daripada bab Al-Mujahadah, yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwasanya Al-Mujahadah terbagi menjadi dua: Mujahadah al-insan nafsuhu wa mujahadatuhu ghairuh. Seseorang memaksakan dirinya, seseorang memerangi dirinya, ya, memerangi hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan yang kedua adalah mujahadatu ghairuh, memaksakan dirinya untuk memerangi yang lain dari kalangan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka kembali kepada jalan Allah, untuk mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan bahwasanya aham Al-Mujahadah An-Nafs adalah Al-Ikhlasu Lillah Fil-Ibadah. Mujahadah, memaksakan diri, memerangi hawa nafsunya, yang paling terpenting adalah untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Dan ini adalah perkara yang sangat agung dan perkara yang sangat berat untuk dilakukan. Dan juga di sana adanya mujahadah an-nafs li ta'atillah, untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita sebutkan bahwasanya melakukan ibadah kepada Allah seperti berpuasa dan puasa merupakan asyakku ta'at, ketaatan yang sangat berat yang dipikul oleh jiwa, karena mereka di sana meninggal perkara-perkara yang mubahat, ya, bukan perkara-perkara yang haram saja, tetapi perkara yang mubahat, perkara yang mubah juga harus ditinggalkan, seperti makan, minum, kemudian nikah, ya, harus ditinggalkan ketika dia melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tetapi kita dapati sebagian manusia, ya, dari kalangan kaum muslimin, yang mereka adalah orang-orang muslim, orang-orang Islam, ketika, ya, mereka menghadapi bulan Ramadan dan dia merasakan di dalam bulan tersebut. Ini seakan-akan bagi mereka adalah bagaikan diletakkan batu yang besar di atas punggung mereka. Bahkan diletakkan gunung yang besar di punggung mereka. Wal'iyadzu billah. Ya. Mereka seakan-akan mendapatkan beban yang sangat berat untuk mereka lakukan di bulan tersebut. Nah, sehingga bukan kegembiraan yang mereka rasakan, tetapi kesedihan. Iya, kesedihan yang mereka rasakan. Harusnya biasa mereka makan dan minum, tapi di bulan Ramadan tidak boleh. Ya, karena wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Nah, sehingga ya, mereka melaksanakannya, ya, dengan ya, dalam sebuah beban yang sangat berat untuk ditunaikan. Bahkan sebagian mereka menjadikan hari-hari tersebut, hari-hari di bulan Ramadan, mereka habiskan bukan untuk melakukan ibadah dan berbagai macam ketaatan kepada Allah, tapi mereka habiskan waktunya ya untuk tidur, ya lemas, ya berat, akhirnya tidur dari ba'da subuh sampai zuhur. Zuhur, sholat zuhur dilanjutkan kembali sampai asar. Nah, mereka terluput dari waktu-waktu yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda keadaannya di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, ini karena mereka merasakan beratnya ibadah tersebut. Ya, mereka habiskan waktunya untuk tidur. Ya. Bahkan sebagian mereka mengatakan, ya, tidur itu adalah ibadah. Ya. Tidur itu adalah ibadah. Sehingga dengan landasan seperti ini, ya, tiap harinya tidur. Ya. Al-Quran tidak pernah dibaca. Ya. Tidak pernah duduk dalam majelis ilm, tidak bisa membantu orang lain, ya. Nah, yang mereka katakan bahwasanya tidur itu adalah ibadah. Kita katakan, ya, kalau dibandingkan, ya, seseorang yang berpuasa, lalu dia membicarakan aib orang lain, lalu dia berdusta, maka memang ya, tidur itu lebih baik dibandingkan perbuatan-perbuatan tersebut. Tetapi kalau dibandingkan dengan seseorang yang dia berpuasa lalu dihabiskan waktunya untuk taat kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, duduk dalam majelis ilmu, membantu orang lain, nah, maka ini yang lebih baik dibandingkan tidur. Nah, jadi tidak bisa dijadikan sebagai hujah bahwasannya ya tidur di bulan Ramadan itu adalah sebuah ibadah. Nah, jadi salah apa yang disangkakan oleh mereka, ya, sebagian kaum muslimin mereka habiskan waktunya untuk tidur di bulan Ramadan. Nah, begitu pula ya, malam harinya mereka tinggalkan sholat tarawih, qiyamul lail, ya, anggapannya itu kan sunnah. Ya kalau enggak dikerjakan juga enggak berdosa. Ya. Karena apa? Tadi anggapannya sudah berat untuk melakukan sholat tersebut. Sholat tarawih itu kan sunnah. Ya. Ya kalau enggak dikerjakan juga enggak apa-apa. Nah. Ini ya pikiran sebagian kaum muslimin sehingga mereka bermudah-mudah meninggalkan sholat qiyamul lail, itu sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya. Nah. Ya, tadinya dari tanggal 1 Masya Allah masjid penuh, bahkan keluar enggak muat masjid. Hari kedua, hari ketiga mulai berkurang. Ya. Sampai sebagian mereka yang mengerti sunnah bahwasannya besar pahala yang dilakukan ketika seorang qiyamul lail, itu sholat tarawih, mereka tinggalkan. Ya. Ah, di rumah saja sholatnya. Sebentar, setengah jam, selesai. Kalau di masjid, 1 jam lebih baru selesai. Ngantuk. Nah, ini orang yang mengerti sunnah. Ya, sebagian orang yang mengerti sunnah, yang katanya ahlu sunnah, ya, tetapi berat untuk melakukan qiyamul lail. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salaf, mereka bersemangat dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan mereka bersedih hati ketika ditinggalkan oleh bulan tersebut, menangis dan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar bisa dipertemukan kembali pada bulan tersebut. Ya. Karena apa? Karena sangat bernilainya ibadah di bulan tersebut. Ya. Ya, menangis khawatir tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun yang berikutnya. Ya. Nah, sebagian kita malah gembira. Selesai tugas, ya. Puasanya selesai, salat tarawihnya selesai, gembira. Nah, kalau mereka, ya, ulama salaf bersedih, menangis, ya. Nah. Taib. Ini kembali kepada ya bersungguh-sungguhnya seseorang melawan jiwanya, hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wa kadzalika, demikian pula ya dalam perkara salat. Salat merupakan ketaatan kepada Allah. Maka butuh di sana untuk bersungguh-sungguh memaksa dirinya, memerangi hawa nafsunya untuk tunduk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, kebanyakan manusia mereka bermudah-mudahan untuk melaksanakan salat di rumahnya padahal dia berjenis kelamin laki-laki. Ya. Bermudah-mudahan salat di rumahnya. Ya. Naam. Padahal ya kalau dia adalah laki-laki maka wajib untuk dia datang ke masjid dan salat berjamaah dengan kaum muslimin. Kenapa alasan mereka? Ya, yang penting kan salat. Yang penting saya telah melakukan kewajiban saya. Ya. 6. Ini alasan yang mereka buat. Padahal berat untuk mereka melangkahkan kakinya datang ke masjid. Ya, berjamaah dengan kaum muslimin. Sebagaimana masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengancam orang-orang yang tidak mau datang ke masjid untuk salat berjamaah untuk dibakar rumahnya. Nah, ini ancaman keras. Ya. Karena pentingnya ya, salat berjamaah di masjid dan berbagai pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang hadir dalam salat jamaah di masjid. Ya. Dengan niatan mereka ingin datang ke masjid, sudah Allah berikan pahala. Belum lagi menyempurnakan wudunya di rumah, belum lagi keluar rumah, belum lagi langkahnya. Ya. Yang dia lakukan menuju masjid. Belum lagi nanti dia menunggu iqamah dan juga lagi ya, pahala berjamaah ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala tersebut. Naam. Maka sebagian manusia berat untuk melakukannya. Ya. Apalagi kalau salat subuh dan salat isya. Yang kita jumpai ya, di keumuman kaum muslimin, salat yang paling ramai itu adalah salat maghrib. Ya, antum bisa lihat di masjid-masjid salat maghrib banyak orang, ya. Banyak. Tapi kalau antum lihat salat subuh, salat isya, ya, sedikit dibandingkan salat maghrib. Kenapa demikian? Karena dua salat itu adalah salat yang paling berat untuk dilaksanakan. Ya. Naam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri-ciri kepada ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan dengan diberikan tanda-tanda kalau dia memiliki sifat munafik. Kata Nabi SAW adalah ya, dia tidak meninggalkan, tidak mau salat isya dan salat subuh. Kata Nabi SAW, asqala salawat alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwaw wala habbu walau habwan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, kita bisa tahu seseorang itu memiliki hati yang hatinya ada sifat nifaq ketika dia meninggalkan salat subuh dan salat isya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat terhadap orang-orang munafikin, ya, orang munafik yang memiliki sifat nifaq itu adalah salatul isya wa salatul fajr. Iya, salat isya dan salat fajar, salat subuh paling berat. Iya. Salat isya kenapa berat? Ah, ngantuk. Gelap. Males. Iya. Mendingan di rumah. Iya. Salat subuh sama. Lagi enak-enaknya tidur. Ya, bangun untuk salat. Males, mendingan di rumah. Nah, ini ciri bahwasanya dia memiliki sifat nifak dalam hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamun, kalau seandainya mereka orang-orang munafik itu tahu, ma fihima, apa yang ada pada dua salat tersebut, yaitu apa yang ada dari pahala yang Allah siapkan dari dua sholat tersebut. Kalau mereka tahu, iya, bagaimana pahalanya melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid, bagaimana melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau mereka tahu pahalanya, la atauhuma, sungguh mereka akan mendatangi dua sholat tersebut, walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Ya, merangkak, gak bisa jalan berdiri, dia akan mendatangi dua sholat tersebut. Ya, kalau seandainya tahu bagaimana besarnya pahala yang Allah siapkan. Ya, nah, walaupun merangkak, ya, dia akan datangi sholat tersebut. Subhanallah. Berarti, ya, kira-kira, ya, bagaimana besarnya pahala tersebut? Ya. Kalau seandainya, ya, kita bisa misalkan, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid akan mendapatkan uang 5 juta rupiah. Kira-kira banyak yang sholat? Hah? 5 juta rupiah cash. Ya. Kira-kira orang yang pincang-pincang datang gak ke masjid? Saya yakin datang. Ya. Cuman sholat aja kok dapat uang 5 juta. Ya. 6. Ini baru 5 juta. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi dan maha kaya, bisa memberikan lebih daripada itu. Ya. 6. Hadiah rumah senilai 1 miliar dengan segala perabotnya dan kendaraannya, barang siapa yang dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kira-kira berlomba-lomba orang datang ke masjid. Ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah tersebut. Itu di dunia. Kalau seandainya demikian ada, ya, Allah lebih daripada itu. Ya. Ini kata Rasulullah SAW. Ya. Kata beliau menyatakan, walau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya mereka orang-orang munafik tahu apa yang ada di dalam dua sholat tersebut, yaitu pahalanya, ya la atauhuma, sungguh mereka akan mendatangi dua sholat tersebut, walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Ya. Naam. Alhamdulillah, kita ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mudahkan kita bisa melangkahkan kaki kita melaksanakan salat tersebut. Ini bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan sayangnya Allah kepada diri kita. Naam, dan kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Naam. Maka butuh kepadanya mujahadah, bersungguh-sungguh memaksakan diri, memerangi hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.